إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan berbagai macam karunia sehingga kita bisa melanjutkan majlis kita yang ke-12 dalam pembahasan At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab-adab yang berkaitan seputar Al-Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih pada pagi ini masih dalam bab yang ke-4, bab adab muallimil Quran wa muta'allimih, di antara adab-adab orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Masih kita dalam pasal yang sama, wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha, dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran memiliki akhlak-akhlak yang baik yang terdapat dalam syariat. Yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau membawakan begitu banyak akhlak-akhlak yang beliau sebutkan di sini laisa 'ala sabilil hasr, bukan menunjukkan pembatasan, tapi akhlak-akhlak yang baik secara umum. Intinya semua yang akhlak-akhlak yang baik yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, hendaknya orang yang belajar Al-Quran, terlebih lagi orang yang mengajarkan Al-Quran, memiliki akhlak-akhlak tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa contoh di fasal yang ini. Dan kita telah sampai kemarin selesai pembahasan tawadhu' wal khudu', tentang tawadhu', hendaknya orang yang belajar Al-Quran, terlebih orang yang mengajarkan Al-Quran, memiliki akhlak tawadhu'. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan akhlak-akhlak yang terpuji lainnya, wajtinabi ad-dhahiki wal ikthari minal mazhi. Menjauhi tertawa, ijtinabu ad-dhahik, menjauhi tertawa, wal ikthari minal mazhi, dan banyak bercanda. Al-Imam An-Nawawi membawakan akhlak yang berikutnya yang hendaknya dimiliki oleh orang yang belajar Al-Qur'an, apalagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an, hendaknya menjauhi tertawa dan banyak bercanda. Pertanyaan, apakah yang dimaksud Imam An-Nawawi di sini tidak boleh tertawa sama sekali atau tidak boleh bercanda sama sekali? Maka jawabannya adalah bukan. Mengapa? Karena kita dapati dalam beberapa hadis kenyataannya Rasulullah SAW yang beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, bahkan ulul azmi minar rusul, bahkan beliau Khalilur Rahman. Kita dapati dalam beberapa hadis pernah Rasulullah SAW tertawa dan pernah Rasulullah SAW bercanda. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sab'ah, Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ashabu Sunan semuanya, hadis tentang orang yang berjima' dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW perintahkan orang tersebut, a'tiq raqabah, bebaskanlah budak. Lalu orang tersebut jawab, saya tidak memiliki budak dan tidak pula memiliki harta untuk memberi budak dan membebaskannya. Lalu Rasulullah SAW perintahkan, sum syahrain mutatabi'ain, kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu dijawab lagi, ini 1 bulan saja bolong. Yang intinya makna bebasnya bukan lafaz letter hadisnya. 1 bulan saja ini saya terjatuh menjima istri di siang bulan Ramadan, apalagi dua bulan. Lalu Rasulullah SAW perintahkan tasaddaq, lalu bersedekahlah kepada 60 fakir miskin. Orang tersebut ternyata juga orang yang miskin. Fa'utiya bi'araqin min tamr. Lalu Rasulullah SAW datang kepadanya hadiah berupa sekeranjang kurma. Lalu Rasulullah SAW perintahkan orang tersebut tasaddaq bihada. Jika begitu, bersedekahlah dengan kurma ini, bersedekah kepada 60 orang miskin sebagai kafarat jima pada siang hari bulan Ramadan dengan kurma ini. Lalu orang tersebut menjawab, fama baina labataiha ahu ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Ya Rasulullah, tidaklah antara kedua gunung yang meliputi kota Madinah ini orang yang mendiami rumah, yaitu keluarga yang lebih butuh kepada kurma ini ketimbang kita. Yaitu apa? Kisahnya orang yang bisa dibilang orang paling miskin di Madinah. Lalu dalam hadis disebutkan, fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Lalu Rasulullah SAW tertawa. Lihat, disebutkan tertawa. Bahkan disebutkan hatta badat anyabuh, sampai terlihat gigi gerahamnya. Rasulullah SAW dalam kisah tersebut tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Seandainya tertawa itu mutlak haram, tidak boleh sama sekali, tidak mungkin Rasulullah SAW tertawa. Jadi yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi di sini bukan sama sekali tidak boleh tertawa. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "La tukthir min al-dhahiki, fa inna kathrat al-dhahiki tumitul qalb." Janganlah kalian memperbanyak tertawa. Mengapa? Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Lihat di hadis yang sebelumnya disebutkan Rasulullah SAW tertawa. Tapi dalam hadis yang ini Rasulullah SAW melarang. Janganlah, la tukthir, larangan, nahi, fi'lun nahi. Dan hukum asal larangan adalah haram, hingga ada dalil lain yang memalingkan dari hukum yang haram kepada hukum yang lain. Jangan kalian banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Apakah dua hadis ini saling bertentangan? Jawabannya adalah tidak. Dalam hadis yang pertama, Rasulullah SAW tertawa menunjukkan tertawa itu boleh. Adapun dalam hadis yang kedua, yang Rasulullah SAW larang pada hadis ini, la tukthir min al-dhahik. Janganlah kalian banyak tertawa. Yang dilarang adalah banyak tertawa, bukan tertawa. Perhatikan pada pendengar Ismail Radio 774 kHz, yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah banyak tertawa. Sedangkan tertawa saja pada suatu saat saja, beberapa kali saja, maka itu tidak terlarang. Jadi yang dimaksud Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini bukan ijtinabud dhahik, menjauhi tertawa, bukanlah menjauhi tidak boleh tertawa sama sekali. Karena kalau yang dimaksud dengan demikian, maka itu tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi yang beliau maksud di sini adalah janganlah hendaknya orang yang belajar Al-Quran, terlebih orang yang mengajarkan Al-Quran, hendaknya jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati, sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan juga merupakan akhlak yang tidak pantas bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Sekarang pertanyaannya adalah, apa batasan banyak tertawa dan sedikitnya tertawa? Dalam hadis tersebut tidak disebutkan batasan banyak itu sedemikian. Batasan tidak banyak yang itu masih dalam ruang lingkup yang dibolehkan sedemikian, tidak disebutkan. Maka sesuatu yang disebutkan dalam nas syariat seperti ini dan tidak dijelaskan secara nas syar'i, tidak pula ada ta'rifnya, tahdidnya, pembatasannya secara lugawi dalam bahasa Arab, maka itu dikembalikan kepada urf, kepada adat kebiasaan manusia. maka banyak tertawa, yaitu orang yang dia kehidupannya sehari-hari yang dominan bagi dirinya adalah tertawa. Dalam 24 jam ya, sebagian besar harinya dihabiskan dengan tertawa. Apalagi yang sebagian besar harinya dihabiskan dengan membuat orang tertawa. Seperti ya para pelawak misalnya. Maka itu termasuk dalam banyak tertawa. Masuk dalam hadis yang melarang banyak tertawa. Yaitu apabila dominan orang tersebut adalah tertawa di kesehariannya. Adapun orang yang hanya tertawa sesekali saja, maka itu tidak mengapa. Wal ikthar minal mazhi, dan banyak bercanda. Bagian ini pun hukumnya sama seperti yang sebelumnya, bukan yang dilarang adalah sama sekali tidak boleh bercanda. Karena pada kenyataannya kita dapat di dalam hadis Rasulullah SAW ada kalanya beliau bercanda. Sebagaimana beliau dengan Aisyah, pernah Rasulullah SAW bercanda dengan Aisyah dengan balapan kuda. Saya agak lupa apakah itu balapan kuda atau balapan unta. Yaitu balapan dengan Aisyah. Lalu ketika awal pernikahan ternyata Aisyah yang menang. Lalu beberapa tahun sebelum wafatnya, ketika Aisyah sudah mulai bertambah berat badannya, Rasulullah SAW dan Aisyah kembali lagi bercanda dengan balapan unta atau balapan kuda tersebut. Dan pada kali yang kedua, Rasulullah SAW yang menang. Lalu beliau bersabda, hadhihi bitilk. Ini balasan yang lalu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bercanda dengan istrinya. Lalu dalam hadis Jabir, ketika beliau menikahi seorang janda, Rasulullah SAW menegurnya. Afala bikron, kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Engkau bisa bercanda dengannya dan dia pun bercanda denganmu. Lihat, Rasulullah justru menganjurkan untuk menikahi gadis karena bisa bercanda dengan istrinya. Menunjukkan bahwa mutlak bercanda, semata-mata bercanda sesekali itu tidak terlarang. Tapi yang terlarang adalah sebagaimana dalam perkara yang sebelumnya tadi, yaitu banyak bercanda, itulah yang tercela dan akhlak yang tidak terpuji. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan perkara yang berikutnya, wa mulazamatil wazaifi syar'iyyah. Hendaknya orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran senantiasa melaksanakan perkara-perkara syariat. Ketanzif, ketanazufi biizalatil awsakhi wa syu'uri allati warada syar'u biizalatiha. Yaitu apa? Di antaranya membersihkan diri dengan cara menghilangkan kotoran-kotoran dan menghilangkan kotoran-kotoran yang sifatnya dapat dilihat, wasyu'ur, dan kotoran-kotoran dalam hati yang syariat memerintahkan untuk menghilangkannya, yaitu membersihkan diri dari kotoran jasmani yang tampak maupun kotoran maknawi yang tidak tampak, yang itu kotoran atau penyakit hati. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan permisalannya, kaqassi syaribi wa taqlimi al-adhfari wa tasrihi al-lihyati. Seperti apa? Seperti qassu syarib, mencukur kumis. Syarib yaitu asy'arun nabit fawqa syafah, rambut yang tumbuh di atas bibir atas, itu adalah syarib, kumis, atau bahasa kita mudahnya kumis. Wa taqlimi al-adhfar, di antaranya juga adalah memotong kuku. Memotong kuku. Tentang mencukur kumis dan memotong kuku, bahkan telah terdapat hadis yang khusus tentang itu. Yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul al-fitratu khamsun. Fitrah ada 5 perkara. Dalam riwayat yang lain, khomsun minal fitrah. 5 hal yang termasuk dari fitrah. Yaitu apa? Al-khitan. Yang pertama adalah khitan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Wal-istihdadu. dan mencukur bulu kemaluan. وَقَصُ الشَّارِبِ dan mencukur kumis. وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ dan memotong kuku. وَنَتْفُ الْإِبْطِ dan mencabut bulu ketiak. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW membawakan 5 perkara yang termasuk fitrah. Pertanyaannya, apakah fitrah tersebut? Fitrah dalam bahasa Arab itu bisa berarti banyak. Fitrah bisa berarti menciptakan atau penciptaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, Fatir, yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Fitrah secara bahasa Arab bisa berarti penciptaan atau menciptakan. Fitrah secara bahasa Arab juga bisa berarti ay al-jibillatul lati khalaqallahu an-nasa 'alayha, yaitu apa? Sifat atau tabiat asal manusia yang Allah ciptakan manusia di atas tabiat tersebut. Ini juga disebut fitrah. Fitrah juga bisa berarti al-iqrar billahi alladhi kana aqarra bihi lamma akhrajahu min zahri Adam. Fitrah bisa berarti adalah yaitu persaksian manusia di alam azali ketika Allah mengeluarkan ruh-ruh manusia dari awal hingga akhir dari punggung Adam. Dan Allah meminta persaksian sebagaimana dalam surat Al-A'raf, yaitu alastu birabbikum qalu bala syahidna, yaitu Allah memintakan mengeluarkan di alam arwah, ini bukan di alam nyata, yaitu di alam arwah Allah sudah tentukan semua ruh-ruh, lalu Allah minta persaksian mereka, alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna, iya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb. Anta qulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Jangan kalian sampai ketika keluar ke dunia kalian lupa dengan persaksian ini. Itu pun fitrah, yaitu persaksian roh manusia di alam azali. Lalu fitrah juga bisa berarti zakatul fitr. Zakat fitr yang dibayar ketika di akhir bulan Ramadan atau di awal bulan Syawal sebelum salat Idul Adha. Lalu fitrah juga bisa berarti sunnah. Fitrah juga bisa berarti sunnah. Sebagaimana yang Al-Imam Malik maupun jumhur pengikut mazhab Maliki membawa fitrah kepada makna yang sunnah. Tapi makna yang rajih, di antara yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-A'id dalam syarah Umdatul Ahkam, bahwa fitrah yang dalam hadis ini yang dimaksud adalah pengertian yang kedua, yaitu tabiat dasar manusia yang Allah ciptakan manusia di atas tabiat tersebut. Itulah fitrah yang lebih tepat dalam hadis ini. Adapun kalau dibawa ke makna yang lainnya, maka makna hadis ini jadi tidak bagus, jadi tidak sesuai dengan yang akan disebutkan setelahnya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan apa perkara fitrah yang pertama. Di antara adalah al-khitan. Al-khitan bagi laki-laki yaitu ma'ruf. Memotong kulit yang menutup ujung kemaluan laki-laki. Adapun bagi perempuan juga ada khitan. Disyariatkan khitan bagi perempuan. Yaitu qat'i ra'si jildatin fi farjil untha fawqa mahallil illaj. Yaitu ada bagian, sedikit bagian daging di kemaluan perempuan yang itu dipotong, disunat. Yang saya juga tidak tahu ini bagiannya mana, yang bagi para wanita dan para dokter lebih mengetahui hal tersebut. Lalu perkara fitrah yang kedua adalah al-istihdad, yaitu memotong bulu kemaluan bil hadid, dengan pisau besi. Dalam hadis ini disebut al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan, bukan mencabut bulu kemaluan. Yang disunnahkan adalah mencukur dengan alat cukur apa saja, yaitu dari besi. Apakah itu berupa gunting atau silet atau pisau cukur atau alat-alat cukur yang lainnya. Bagian mana yang dicukur? Khilaf para ulama, yang disunahkan atau diperintahkan dicukur menurut hadis ini apakah hanya kubul saja, kemaluan bagian depan saja, atau termasuk dubur? Jumhur sebagian para ulama mendukung bahwa yang dimaksud adalah kubul saja, yaitu bagian depan saja, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Tapi para ulama, sebagian para ulama yang lain juga menyebutkan bahwa yang dimaksud juga bagian kubul maupun bagian dubur. Kenapa? Karena illat diperintahkannya untuk mencukur bulu kemaluan pada dubur itu juga terdapat, sama seperti illat diperintahkannya mencukur kemaluan pada kubul. Illat, alasan diperintahkannya mencukur kemaluan kubul, yaitu kelamin bagian depan, yaitu mencukur bulu kemaluan di sekitar situ agar lebih bersih dan najis tidak tertinggal di situ. Tidak terkumpulnya najis di bagian tersebut. Sehingga bagian, bahkan ini kias, kalau dalam bab kias ini disebut kias aulawi. Justru bagian dubur itu lebih pantas untuk diperintah untuk dipotong. Kenapa? Karena itu bagian yang tidak terlihat manusia, bagian belakang, dan itu justru sulit dicapai dan justru membersihkannya lebih sulit. Sehingga secara illatnya ini lebih kuat dibanding illat diperintahkannya untuk mencukur bulu kemaluan bagian depan. Lalu perkara fitrah yang berikutnya adalah qasus syarib, yaitu memotong kumis. Qas dalam lafaz bahasa Arab itu bukan mencabut, bukan pula mencukur. Khilaf memang para ulama apakah yang dimaksud mencukur habis atau mencukur sebagian saja. Yang makna yang paling tepat yang saya condong kepadanya adalah penafsiran para ulama bahwa yang dimaksud di sini adalah qasus syarib, mencukur sebagian saja, terutama bagian kumis yang menjulur ke bibir. Bagian kumis yang menjulur ke bibir. Itulah makna yang lebih tepat. Lalu perkara fitrah yang berikutnya, wataqlimul asfar, memotong kuku. Bagian mana potong kuku? Apakah semuanya kuku dihabiskan? Tidak. Yaitu bagian kuku yang lebih dari daging ujung kuku. Yang melebihi daging ujung kuku itulah yang diperintahkan untuk memotongnya. Bukan semua kuku dicabut atau dipotong hingga melukai bagian daging. Tidak. Tapi yang lebih dari bagian daging. Lalu perkara fitrah yang berikutnya, wanatful ibt, dan mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Jadi yang disyariatkan bukanlah mencukur bulu ketiak. Bukan mencukur dengan gunting, dengan silat, atau dengan alat cukur yang lainnya. Tapi yang disyariatkan adalah mencabut. Natfu. Natfu dalam bahasa Arab itu mencabut hingga ke akarnya. Hingga ke asal, ke akar bulu ketiak tersebut. Al-Imam Ibn Daqiq Al-A'id dalam syarah Umdatul Ahkam menjelaskan perkara fitrah di sini hendaknya dilakukan adalah sesuai dengan lafaz-lafaz bahasa Arab tersebut. Karena lafaz-lafaz bahasa Arab tersebut per anggota tubuh itu menggunakan lafaz yang berbeda. Apa maksudnya? Yaitu al-khitan sudah ma'ruf, qassus syarib yaitu memotong, bukan mencabut. Lihat, qassu itu memotong, mencukur dengan alat miqas, gunting atau yang semisal dengan, yaitu mencukur, bukan mencabut. Qassus syarib. Lalu ada juga al-istihdad, mencukur dengan alat cukur dari besi, bukan mencabut. Wa taqlimul azafir, menggunting kuku. Menggunting kuku. Wa natful ibt, dan mencabut bulu ketiak, bukan dicukur. Jadi masing-masing perkara tersebut hendaknya didudukkan sesuai dengan lafaz dari hadis tersebut. Yang bulu ketiak dicabut, yang bulu kemaluan dicukur, yang kumis dicukur, bukan dibalik. Bulu ketiak dicukur, bulu kemaluan atau kumis dicabut. Ini tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Perkara fitrah di sini apakah terbatas hanya 5 perkara ini saja? Jawabannya adalah tidak. Karena dalam hadis yang lain disebutkan ashrud minal fitrah. dalam riwayat yang lain disebutkan ada perkara-perkara lain yang juga termasuk fitrah. Yang di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, tambahan dari 5 perkara fitrah yang sebelumnya adalah di antaranya adalah ihfa'ul lihya. Di antara adalah memanjangkan jenggot. Perkara yang berikutnya adalah memanjangkan jenggot. Lalu ada juga di antaranya adalah as-siwak, yaitu bersiwak. Lalu ada juga al-istinsyaqu bilma, yaitu menghirup air dengan hidung. Tentu saja juga mimba bil malzum, yaitu perbuatan yang setelahnya juga disunahkan termasuk, yaitu al-istinthar. Juga di antaranya ghuslul barajim, mencuci sela-sela jari. Wantiqasul ma, dan beristinja. Beristinja setelah buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Itu diantara perkara fitrah tambahan dari riwayat yang sebelumnya, yaitu bersiwak, memanjangkan jenggot, dan beristinsyak, menghirup air di hidung, dan mencuci sela-sela jari, dan beristinja. Itu ada perkara fitrah yang lain. Adapun penyebutan 5 perkara fitrah maupun 10 perkara fitrah itu bukan dalam rangka pembatasan. Bukan dalam rangka pembatasan. Karena mafhumul adad, yaitu mafhum dengan membatasi bilangan dalam menurut jumhur ulama usul fiqh itu lemah. Membatasi, oh ini hanya 5 saja, berarti yang di atas 5 itu bukan perkara fitrah. Oh ini hanya 10 saja, berarti yang lebih dari situ bukan perkara fitrah. Kalau ternyata ada dalil lain yang sahih yang menyebutkan perkara fitrah yang lain, maka itu dapat diterima. Karena pembatasan, penyebutan pembatasan bilangan di sini tidak menunjukkan pembatasan. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Di antaranya juga Al-Imam An-Nawawi membawakan tasrihul lihyah dan menyisir janggut. Menyisir janggut. Wallahu a'lam. Hingga saat ini saya belum mendapatkan hadis khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apakah beliau pernah menyisir janggutnya atau tidak. Tapi menyisir rambutnya, iya. Menyisir rambutnya dan meminyaki rambutnya, ada hadisnya. Adapun menyisir janggutnya, memang itu perkara yang baik, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan hadisnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan perkara yang berikutnya yang hendaknya dimiliki oleh orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Di antara yang beliau menyebutkan, wa izalatir rawaihil karihah, dan hendaknya orang yang belajar Al-Quran maupun orang yang mengajarkan Al-Quran hendaknya menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari dirinya. Menghilangkan bau yang tidak sedap dari dirinya. Terlebih ketika dia belajar Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tayyib wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah." Dalam hadis riwayat Ahmad yang dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Dibuat cinta kepadaku dari dunia an-nisa, yaitu para wanita, yaitu istri-istri, wat-tayyib, dan juga minyak wangi. Wa ju'ala qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam salat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau itu menyukai wangi-wangian, menyukai minyak wangi. Padahal aslinya, walaupun tanpa minyak wangi, Rasulullah SAW itu aslinya wangi. Walaupun beliau tidak memakai minyak wangi, tubuh Rasulullah SAW, keringatnya Rasulullah SAW itu adalah wangi. Sebagaimana dalam hadis yang lain, pernah Rasulullah SAW tidur siang di rumah Ummu Sulaim. Beliau mampir di rumah Ummu Sulaim dan Anas bin Malik, makan di sana, lalu beliau tertidur ketika siang hari. Ketika siang hari tersebut Rasulullah SAW berkeringat. Lalu Ummu Sulaim mengambil keringat Rasulullah SAW ditaruh di botol kecil. Lalu Rasulullah SAW terbangun. Sedang apa Ummu Sulaim? Dia menjawab, saya mengambil keringatmu karena keringatmu itu wangi. Lihat Rasulullah SAW yang aslinya tubuh beliau itu menyebarkan bau yang wangi. Keringat beliau itu aslinya wangi. Tapi tetap Rasulullah SAW beliau menyukai wewangian, menyukai minyak wangi. Yang aslinya beliau tidak pernah menyemburkan bau yang tidak sedap. Apalagi kita sebagai kaum muslimin biasa, manusia biasa, yang apabila mengeluarkan keringat, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hendaknya kita lebih bersemangat lagi untuk mengenakan minyak wangi. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan tidak boleh menolak minyak wangi. Apabila ditawari, itu tidak boleh minyak wangi. Ini akhlak bagi muslim secara umum. Terlebih lagi orang yang belajar Al-Quran. Terlebih lagi orang yang mengajarkan Al-Quran. Hendaknya dia ketika bermajlis ilmu, belajar Al-Quran, maupun ilmu-ilmu Islam yang lainnya, dia menjaga baunya. Jangan dengan bau yang tidak sedap. Karena dalam hadis yang lain, dari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya, malaikat itu merasa terganggu dengan yang membuat manusia merasa terganggu. Fitrah manusia menyukai wewangian, menyukai minyak wangi, menyukai bila mencium bau yang wangi. Dan fitrah manusia tidak suka dengan bau yang tidak sedap. Baik itu bau berupa dari bau badan yang tidak sedap atau bau-bau yang lainnya. Fitrah itu sudah fitrah manusia, tidak suka dengan bau yang tidak sedap. Hendaknya kita ketika datang ke majelis ilmu, belajar Al-Quran, jangan membuat teman kita sesama muslim terganggu dengan bau badan kita. Orang yang belajar Al-Quran dengan bau badan yang tidak sedap justru mengganggu gurunya yang mengajarkan Al-Quran. Dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran apabila baunya tidak sedap justru juga mengganggu muridnya hingga membuat muridnya tidak senang belajar Al-Quran. Jadi hendaknya orang yang belajar Al-Quran maupun orang yang mengajarkan Al-Quran memperhatikan adab yang satu ini. Apabila hendak mendatangi majlis ilmu, majlis Al-Quran atau majlis ilmu yang lainnya, agar diperhatikan memakai wewangian. Lalu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan wal malabisil makruha, izalatir rawaihil kariha wal malabisil makruha, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dan pakaian-pakaian yang dibenci. Al-malabisil makruha, pakaian-pakaian yang dibenci, beliau memutlakkan di sini. Tidak mentahdid, tidak membatasi pakaian apa yang dimaksud. Ada beberapa pakaian ataupun cara berpakaian yang dibenci dalam syariat. Di antaranya adalah pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah, pakaian dalam rangka mencari ketenaran. Pakaian yang berbeda dari kaum muslimin yang terdapat di negeri tersebut. Ini terdapat ancamannya. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madhillatin yawmal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia, maka nanti pada hari kiamat dia akan dipakaikan oleh Allah pakaian kehinaan. Lihat bagaimana ancamannya orang yang memakai pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Pakaian syuhrah adalah pakaian yang itu menyisihi kaum muslimin di daerah tersebut, di sekitar tersebut. Yang itu beda dengan yang lainnya, beda dengan kaum muslimin yang lainnya. Karena Rasulullah SAW, beliau apabila dengan para sahabat, Rasulullah SAW itu tidak bisa dibedakan dengan para sahabatnya. Beberapa hadis disebutkan kisah ada utusan datang kepada Rasulullah. Pernah juga ada orang Arab Badui datang ke Rasulullah dan para sahabatnya sedang bermajlis. Lalu orang Arab Badui tersebut bertanya, Aina Muhammad? Mana Muhammad? Menandakan bahwa apa? Rasulullah, cara berpakaian Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu tidak berbeda. Begitu pula hendaknya kita umatnya tidak memakai pakaian syuhrah. tidak memakai pakaian yang berbeda dengan kaum muslimin di sekitar kita. Apabila di Indonesia, ya pakai pakaian yang biasa dipakai di Indonesia. Alhamdulillah pakaian kaum muslimin itu sudah banyak macamnya. Ada yang pakai baju koko pendek, ada baju koko hingga ke paha seperti yang itu banyak menyebar di Pakistan. Ada yang pakai gamis hingga bawah yang itu biasa dipakai oleh orang Jazirah Arab. Alhamdulillah pakaian-pakaian kaum muslimin itu sudah banyak dipakai di Indonesia. Apabila memakai pakaian yang itu tidak biasa di Indonesia, maka inilah termasuk libas syuhrah. Pakaian ketenaran. Pernah Abdullah bin Mubarak, yang beliau itu orang Khurasan. Aslinya beliau orang Khurasan. Lalu beliau haji ke Hijaz, datang ke Hijaz, datang ke majlis ulama, saya lupa ulamanya. Datang ke majlis ulama Mekah. Dilihat di majlis, ternyata pecinya itu beda sendiri dengan para pelajar yang lainnya, para pelajar hadis yang lainnya. Berbeda sendiri. Karena pakaian itu termasuk dari baju maupun penutup kepala. Penutup kepala ada macam-macam, ada peci, ada imamah, surban. Surban pun ada macam-macam, berbagai macam. Ketika itu Abdullah bin Mubarak dilihat ternyata toyalisah. Beliau biasa memakai toyalisah, orang Khurasan memakai toyalisah. Dilihat ternyata tidak ada yang memakai pakaian tersebut di majlis tersebut. Akhirnya apa? Beliau lepas, disimpan. Padahal di negerinya itu adalah pakaian yang biasa. Tapi ketika dibawa ke Hijaz, dibawa ke Mekah, Madinah, maka itu menjadi libas syuhrah. Pakaian ketenaran. Maka akhirnya beliau melepas peci tersebut. Maka yang jadi patokan adalah urf kaum muslimin di daerah tersebut. Kebiasaan kaum muslimin di daerah tersebut. Apabila pakaian tersebut memang sudah biasa menyebar di kaum muslimin, maka itu bukan pakaian syuhrah. Apabila itu pakaian yang itu aslinya dari negara lain atau negeri lain, lalu dibawa ke daerah kaum muslimin dan dipakai di situ, dan dia berbeda sendiri di situ, maka itu adalah libas syuhrah. Lalu di antara pakaian yang dibenci adalah al-harir lirijal, memakai sutra bagi laki-laki. Ada beberapa hadis yang mengancam bahwa dilarangnya sutra bagi laki-laki. Man labisa al-harir fi dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Dia memakai di dunia, maka di akhirat dia tidak memakai. Dalam hadis yang lain disebutkan, wa in dakhala al-jannah, walaupun dia masuk surga, dia tidak akan memakai pakaian sutra. Tapi hadis larangan ini adalah larangan khusus untuk laki-laki saja. Adapun untuk perempuan, maka sutra itu dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW pernah menghadiahkan kepada Umar sutra, ternyata Umar keluar dengan memakai sutra tersebut. Lalu Rasulullah SAW marah. Akhirnya apa? Umar, fashaqaqtu baina nisa'i, pakaian sutra tersebut aku kasih ke istri-istriku. Yaitu menandakan bahwa ketika diberikan kepada istrinya atau anaknya, nisa'i di situ bukan istrinya, tapi yaitu kerabatnya yang perempuan, baik istri, ibu, atau anaknya yang perempuan. Ketika diberikan kepada perempuan, Rasulullah SAW diam saja, tidak marah. Menunjukkan bahwa sutra itu adalah haram bagi laki-laki saja. Adapun bagi perempuan, maka itu boleh. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan lagi perkara yang berikutnya yang hendaknya dimiliki oleh orang yang mengajarkan Al-Quran. Maupun orang yang belajar Al-Quran, وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ مِنَ الْحَسَدِ وَالْرِيَاءِ وَالْعُجْبِ وَاحْتِقَارِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ. Dan hendaknya berhati-hati, sangat hati-hati, sangatlah dijauhi. Dari apa? Dari hasad. Hasad, sebagaimana kita pernah bahas tentang hasad, yaitu hasad yang dibolehkan, yaitu ghibtah. Yang dibolehkan yaitu adalah ghibtah. Hasad, sekedar mengulang secara ringkas, hasad adalah tamanni zawali ni'mah an sahibiha, yaitu Bapak, dia ketika melihat saudaranya sesama muslim mendapat nikmat, dia ingin nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Sama saja mau nikmat itu pindah kepada dirinya atau tidak. Intinya dia tidak senang muslim yang lain mendapat nikmat. Dia inginnya muslim yang lain tidak mendapat nikmat. Ini adalah hasad. Adapun ghibtah, maka itu dibolehkan. Ghibtah adalah dia ingin agar mendapat nikmat sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada saudara yang sesama muslim, tanpa ada keinginan nikmat yang Allah berikan kepada saudara yang tersebut sesama muslim hilang dari dirinya. Ini adalah ghibtah. Sebagaimana dalam hadis, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad dalam dua hal yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Hasad di situ maksudnya adalah ghibtah, karena ghibtah itu adalah hasad secara majazi. Tidak boleh ghibtah hasad dalam dua, kecuali dalam dua hal, yaitu orang yang Allah berikan Al-Quran, dalam riwayat yang lain Allah orang yang berikan hikmah, fahuwa yu'allimuha wa yaqdi biha, dalam riwayat yang lain wa yaqumu biha, dia orang yang mengajarkannya dan mengamalkannya, dan orang yang diberi harta dan dia menginfakkannya siang dan malam. Hasad yang dilarang di sini adalah hasad yang hakiki, yaitu apa? Dia ingin agar saudara yang sesama muslim hilang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah akhlak yang tercela. Diriwayatkan hadis tentang masalah ini, yaitu riwayat Abu Dawud, tapi hadisnya dhaifkan oleh Syekh Al-Albani, dan hadis ini sudah ma'ruf, sudah masyhur, menyebar di kalangan kaum muslimin. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah hasad, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Lihat, hasad itu bisa memakan kebaikan. Apakah hanya kita hasad saja lalu hilang semua amal-amal soleh kita? Dijelaskan oleh para ulama, yang ulama, karena ulama hadis yang dhaif, ada yang sebagian ulama mengatakan boleh memakai hadis dhaif dalam fadail amal, walaupun masih khilaf antara ulama, sebagaimana pernah saya bahas sebelumnya. Ulama yang mengatakan, menjelaskan bolehnya memakai hadis dhaif dalam fadail amal, mengapa hasad tersebut memakan kebaikan? Karena hasad tersebut mendorong pelakunya, mendorong orang yang memiliki hasad dalam hatinya melakukan keburukan-keburukan terhadap orang yang dia hasati. Yaitu apa? Dia melakukan keburukan, dia melakukan ghibah, dia melakukan bahkan menghilangkan hartanya atau menghilangkan nikmat yang Allah berikan, berusaha menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, atau kemudaratan-kemudaratan lain-lainnya yang ingin ia lakukan. Inilah yang dimaksud bahwa dia melakukan dosa-dosa yang dapat menghapus amalan kebaikannya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, dalam hadis tentang Muslim, ada orang yang bangkrut, punya kebaikan tapi dia punya kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Di antaranya ghibah. Dia ghibah kepada orang lain hingga kebaikannya diambil dan diberikan kepada orang yang dia ghibahi. Ketahuilah bahwa para pendengar Ismail Radio 774 kHz, hasad ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Tidaklah dosa pertama yang dilakukan atas Allah kecuali hasad, yaitu iblis ketika Allah menciptakan Adam dan Allah perintahkan makhluk untuk sujud kepada Adam, sujud ihtiram, sujud penghormatan, iblis hasad. Mengapa sujudnya ke dia, kepada Adam, ciptakan dari tanah, diciptakan baru lagi belakangan, saya duluan diciptakan, diciptakan dari tanah, saya dari api. Lihat, iblis la'anatullah alaih hasad kepada Adam sehingga menjadikan dia sombong dan tidak mau taat kepada perintah Allah untuk sujud ihtiram kepada Adam. Hasad ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Waria, dan juga penyakit hati yang berbahaya juga adalah ria. Ria adalah melakukan amal soleh ingin dilihat manusia. Melakukan amal soleh bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena ingin dilihat manusia. Saudara kembarnya ria adalah sum'ah. Sum'ah, dia melakukan amal soleh, tidak diketahui manusia, lalu dia sampaikan kepada manusia. lalu dia sampaikan kepada manusia. Jadi kalau ar-riya itu kaitannya dengan indera penglihatan, adapun as-sum'ah itu kaitannya dengan indera pendengaran. Dua akhlak saudara kembar ini merupakan akhlak yang tidak terpuji, dan ini membatalkan amal yang di dalamnya terdapat riya dan sum'ah tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengancam orang yang riya dan sum'ah. Man sama'a an-nasa sama'allahu bihi. Wa man yura'i an-nasa yura'i Allahu bihi. Barang siapa yang melakukan sum'ah pada manusia, melakukan amal, lalu disampaikan ke manusia, sama'allahu bihi. Dijelaskan oleh para ulama, Allah akan membuat dia terdengar, justru terdengar buruk. Yaitu Allah akan membongkar aibnya. Membongkar aibnya sehingga dia tadinya tujuannya menceritakan amal solehnya agar dipuji orang, justru Allah membongkar aibnya dan manusia membicarakan keburukannya. Begitu pula bagian akhir hadis, barang siapa yang riya kepada manusia beramal soleh, ingin dilihat manusia, maka Allah akan membongkarnya, dilihat manusia justru sebagai orang yang buruk. Memang ada beberapa lafaz di sini. Dalam lafaz yang ini memang agak janggal. Bagian pertama dengan fi'il madhi, bagian kedua dengan fi'il mudhari. Karena ada beberapa riwayat, tapi ini faedah lugawiyah saja. Ada yang man sama'a an-nasa sama'allahu bihi, man ra'a an-nasa ra'allahu bihi, sama-sama dengan fi'il madhi. Dalam riwayat yang lain ada yang sama-sama dengan fi'il mudhari. Man yusammi'a Allah yusammi'a Allahu bihi, wa man yura'a Allah yura'a Allahu, wa man yura'a an-nasa yura'a Allahu bihi. Tapi yang lafaz Bukhari di antaranya adalah yang saya sebutkan di awal. Lihat di sini adalah tercerahnya akhlak riya, beribadah karena ingin dilihat orang. Riya di sini sebenarnya itu dasarnya dari penyakit nifaq. Dan itu tergantung dari orang tersebut. Bisa saja riya ini hanya menghapuskan amalan saleh yang terkait riya saja. Yang ini adalah nifaq amari. Dia muslim aslinya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi terkadang melakukan amal soleh untuk dilihat manusia. Maka yang dihapuskan, yang terhapus hanyalah amal soleh yang terkait dengan riya saja, yang terdapat di situ riya. Adapun amalan soleh yang lainnya, yang dia ikhlas, maka itu dia tidak terhapus amalan solehnya. Ada yang orang yang melakukan riya dengan niat dasarnya adalah nifaq i'tiqadi. Dia bukan orang Islam, tapi dia orang munafik. Munafik nifaqan i'tiqadiyan. Aslinya orang munafik, orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, "Walladzina yunfiquna amwalahum ri'aa an-nas wa la yu'minuna billahi wa la bil-yaumil akhir." Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya ri'aa an-nas, karena riya kepada manusia. Tujuannya supaya dilihat manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan padahal dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ini adalah orang yang riaknya sumbernya karena nifaq i'tiqadi. Maka orang yang demikian, yang aslinya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi melakukan amal soleh semata-mata riya, maka amalan solehnya semuanya terhapus. Dan dia tidak beriman, dihukumi sebagai orang munafik, dan apabila dia mati dalam keadaan demikian, dia kekal di neraka. Jadi ada dua macam. Ada yang riya yang sumbernya dari nifaq amali, tapi dia masih muslim. Ada riya yang sumbernya dari nifaq itiqadi, dan dia dihukumi seperti di akhirat. Di akhirat ini dia seperti orang kafir. Adapun di dunia, dia dihukumi tetap muamalah dengan dia sebagaimana muamalah kepada kaum muslimin. Lihat pada perkara yang ini, pasal pada kali ini Al-Imam An-Nawawi hendaknya menganjurkan kepada orang yang belajar Al-Quran maupun orang yang mengajarkan Al-Quran membersihkan dirinya secara mutlak. Membersihkan dirinya secara jasmani dari perkara-perkara yang tidak enak dipandang, tidak enak dicium, secara zahir, secara jasmani, maupun membersihkan dirinya secara rohani. dari penyakit-penyakit hati. Karena menggabungkan dua kesucian ini, kesucian jasmani dan rohani, itu dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Lihat, Allah gabungkan orang-orang yang taubat, yang itu menghilangkan kotoran-kotoran rohani, kotoran-kotoran maknawi di dalam hati. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta orang-orang yang mensucikan diri, yang menghilangkan kotoran-kotoran jasmani. Baik sahabat Ismail Radio M774 Kenal Bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita masuki sesi tanya jawab di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 0896-1474-7774. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Bapak Kijan di Karawang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mencukur bulu selain jenggot yang baik pada hari apa? Syukron. Iya. Mencukur bulu selain jenggot yang baik pada hari apa? Di antara yang baik adalah pada hari Jumat. Kan hari Jumat bagi laki-laki maupun orang yang diwajibkan Jumat disunnahkan untuk membersihkan diri sebelum dia mendatangi Jumat. Sehingga yang paling baik adalah Jumat untuk memotong kuku, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan. Tentu saya bukan mencukur jenggot, karena jenggot justru diperintahkan untuk membiarkannya. Atau juga pada hari-hari yang lain, yang itu ketika sudah sampai hajat untuk memotongnya. Karena memotong pada hari Jumat itu sunnah saja. Mungkin ada kalanya orang sibuk dari memotong untuk membersihkan diri pada hari Jumat, sehingga di minggu tersebut dia tidak membersihkan atau tidak memotong. Maka boleh di hari yang lain yang dia ada hajat untuk membersihkannya, sudah sampai hajat untuk membersihkannya dan memotongnya. Adapun bagi wanita, terdapat hadis yang khusus tentang tersebut, ketika suaminya sedang safar, suaminya jauh dari dirinya, disunahkan suami ketika akan pulang dia memberitahukan istrinya bahwa ia akan pulang. Apa illatnya di situ disebutkan dalam hadis Nabi, kai tastahiddal mughibah wa tamtashita asy'ita. Hendaknya suami memberitahukan istrinya ketika dia akan pulang safar, kai tastahiddal mughibah, supaya si wanita atau sang istri mencukur bulu kemaluannya. Karena itu lebih disukai oleh suami. Jadi bagi yang wanita, apabila disunahkan mencukur ketika suaminya hendak pulang menemui dirinya. Itu yang bagian ketika safar ya, ketika safar suaminya. Ya, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada Pak Kijan di Karawang. Selanjutnya kita angkat untuk pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum Ismail Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Junaidi di Bekasi Utara, Ustaz. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, ini tadi kan kalau bulu ketiak itu kan dicabut gitu, Ustaz, bukan dipakai silat itu, Ustaz. Iya. Iya, tapi saya ini kadang kalau saya cabutin sakit, Ustaz, malah putus, bukannya kebedul gitu, Ustaz, akarnya gitu, Ustaz. Jadi saya cuma mencukurnya aja gitu, Ustaz, pakai gunting atau pakai silat ini termasuk masih dibolehin gitu, Ustaz. Yang kedua begini, Ustaz, saya kalau sholat pakai minyak wangi yang ada alkoholnya gitu, Ustaz. Nah, ini saya ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Yang baiknya bagaimana, Ustaz? Yang apa masih dibolehin juga atau enggak gitu, Ustaz? Syukran, Ustaz, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan yang menyempatkan untuk mendengarkan majlis kitab At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran ini dan melayangkan pertanyaan bagaimana jika mencukur bulu ketiak dengan dipotong. Itu sudah dibahas oleh para ulama, di antara Ibnu Daqiq Al-A'id dalam syarahnya syarah Umdatul Ahkam sudah dibahas, man syaqqa 'alaihi falahu an yuzil bi ayyi muzil. Barang siapa yang dia berat bagi dia untuk mencabut, atau dia sakit bagi dia untuk mencabut karena mungkin kulitnya sensitif, maka boleh dia menghilangkan bulu ketiaknya dengan sarana apa saja, dengan alat cukur apa saja, maka itu dibolehkan. Tapi di sini ada faedah, faedah kesehatan. Ibnu Daqiq Al-A'id berbicara secara panjang, mengapa, apa alasannya bagian bulu ketiak itu dicabut sedangkan bulu kemaluan itu dicukur. Karena dicabut itu menjadikan bulu yang tumbuh setelahnya itu lebih tipis daripada dibandingkan jika dicukur. Apabila dicabut sampai ke akarnya, maka bulu yang tumbuh, kalaupun ada bulu lagi yang tumbuh setelahnya, maka itu lebih tipis dari bulu yang sebelumnya. Sehingga apa? Dengan bulu yang tipis ini, itu mengurangi bau. Mengurangi bau. Berbeda dengan jika dicukur. Rambut itu jika dicukur, justru dia semakin tebal. Dan dengan semakin tebal ini, justru membuat baunya itu makin tidak sedap. Tapi bagi orang yang sakit, apabila dicabut, para ulama membolehkan dia mencukur. Tapi tetap diperhatikan. Apabila dia mencukur, maka tidak boleh dia membiarkannya hingga panjang dan justru baunya malah makin tidak sedap. Apa tadi pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua mengenai parfum, Seth. Oh, parfum yang di dalamnya terdapat khamr atau alkohol. Al-khamr, para ulama khilaf, apakah khamr itu suci atau najis? Perlu diperhatikan, alkohol itu beda khamr dengan alkohol. Yang dilarang dalam syariat adalah khamr. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Jadi illat larangan khamr itu iskar, yaitu memabukkan. Adapun sesuatu yang tidak memabukkan, jika diminum, maka itu bukan termasuk larangan hadis. Bukan termasuk larangan hadis. Buah, ada beberapa buah yang itu ada alkoholnya, seperti tape atau durian. Itu nyata-nyata ada alkoholnya. Tapi apakah kita katakan orang makan tape itu mabuk? Tidak. Orang makan durian mabuk? Tidak. Ada juga makanan-makanan yang lainnya yang nyata-nyatanya itu terdapat alkohol. Kenyataannya apabila makan tersebut itu tidak mabuk. Jadi illat larangan itu adalah iskal. Yang dilarang adalah apabila zat tersebut dimakan atau diminum bisa menyebabkan mabuk. Itulah yang dilarang. Mau itu zatnya alkohol atau metanol atau apa saja, atau bensin atau lem, segala macam. Intinya memabukkan, bukan illat larangannya itu karena ada alkohol. Adapun kalau nyata-nyata minyak wangi tersebut jika diminum, ya mungkin entah apa maunya dia minum minyak wangi. Kalaupun diminum itu memabukkan, maka itu baru masuk ke dalam larangan. Para ulama khilaf, apakah khamr yang zat yang memabukkan jika diminum atau dimakan itu najis atau tidak? Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu najis. Bahwa itu najis. Beliau berdalil dengan di Al-Ma'idah. Di Al-Ma'idah. Ayat terakhir yang turun tentang pengharaman khamr. Kul innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ayat ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa khamr itu najis. Innamal khamru khamr maisir judi wal ansab wal azlam rijsun. Di antara khamr itu adalah rijsun. Rijsun di sini dipahami oleh Al-Imam An-Nawawi itu adalah baik najis secara maknawi maupun najis secara hissi. Jadi apa? Khamar itu najis menurut madhab Al-Imam Syafi'i. Adapun menurut madhab Imam Ahmad, khamar itu tidak najis. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis. Ketika Allah turunkan ayat khamar yang terakhir ini, ayat Al-Ma'idah tentang pengharaman khamar, Rasulullah mengutus orang untuk kepada para sahabat untuk menumpahkan khamr-khamr yang mereka miliki. Bahkan ada beberapa sahabat yang mereka itu pedagang khamr. Di gudangnya itu memiliki banyak jerigen-jerigen khamr. Akhirnya apa? Para sahabat tersebut menumpahkan khamr-khamrnya ke jalan. Sehingga jalan-jalan kota Madinah penuh dengan khamr. Banjir khamr. lihat para sahabat dengan perintah Rasulullah SAW menumpahkan khamr ke jalan. Seandainya khamr itu najis, najis secara hissi, najis secara maknawi itu disepakati. Karena itu menimbulkan mabuk yang itu menghilangkan akal manusia. Seandainya khamr itu najis secara hissi, maka najis itu tidak boleh ditumpahkan begitu saja di jalan. Karena hal tersebut bisa mengganggu kaum muslimin. Bisa mengganggu orang yang lewat di jalan. Sehingga menyebabkan pakaian atau sendal orang yang lewat di jalan tersebut terkena najis. Seandainya najis, tidak mungkin para sahabat menumpahkannya begitu saja di jalan. Tandanya apa? Khamr itu tidak najis. Dan inilah pendapat yang saya lebih condong kepadanya, bahwa khamr itu tidak najis. Tapi yang lebih selamat adalah Bapak Junaidi ataupun kaum muslimin menggunakan parfum yang sudah ma'ruf saja. Kaum muslimin yang itu tidak mengapa bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Tidak mengandung alkohol, tidak mengandung khamr atau zat-zat yang memabukkan yang lainnya. Maka itu lebih aman. Seandainya coba, kalaupun saya mengikuti atau Bapak Junaidi mengikuti mazhab Ahmad, yang itu khamr itu tidak najis, sehingga kita pakai minyak wangi yang ada alkoholnya tersebut. Saudara kita, sesama muslim yang sholat di sebelah kita, mencium minyak wangi tersebut, yang minyak wangi yang ada alkoholnya itu bisa diketahui seperti apa baunya. Seperti apa baunya bisa diketahui. Pasti dia orang yang mendukung pendapat khamr najis misalnya. Pasti dia akan sholatnya tidak nyaman. Kenapa? Wah, ini orang sebelah saya. Dia mengganggu orang sholat yang sebelahnya yang madhabnya mengikuti najisnya khamr. Sehingga sholatnya tidak nyaman. Wah, ini orang sebelah saya. Sholatnya pakai najis. Sholatnya pakai minyak wangi yang ada alkoholnya dia. Itu najis. Bagaimana ini sholat saya? Sholat di sebelahnya ntar kena juga. Jadi apa? Dia mengganggu sholatnya orang lain yang madhabnya mengikuti najisnya khamr. Jadi hendaknya bagusnya dijauhi saja. Pakai minyak wangi yang alhamdulillah di zaman kita ini sudah banyak jenis minyak wangi yang tidak ada alkoholnya. Ya, demikian jawaban diberikan oleh Al-Ustaz kepada Pak Junaidi di Bekasi. Kita buka untuk pertanyaan selanjutnya di nomor 02184994343 dan 02184970055. Ya, kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Abdullah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah boleh memotong jenggot dengan tujuan merapikannya? Dan apakah jambang termasuk jenggot? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Iya. Apakah boleh memotong jenggot? Jenggot yang disepakati oleh para ulama yaitu asy'arun nabit 'ala dzaqn, yaitu bulu atau rambut yang tumbuh di dagu. Itu adalah jenggot. Yang para ulama khilaf apakah boleh mencukurnya apabila telah melebihi segenggam. Adapun sebelum melebihi segenggam, saya tidak mendapatkan satu orang ulama pun yang membolehkan untuk mencukurnya. Tapi memang sebagian ulama menyebutkan i'fa'ul lihyah, bukannya membolehkan, tapi sebagian ulama membawa bahwa al-fitratu ashrun, fitrah itu 10, di antara yang memanjangkan jenggot itu adalah termasuk perkara yang sunnah. Ada ulama yang berpendapat demikian, bahwa memanjangkan jenggot itu sunnah. Menurut pendapat yang memanjangkan jenggot itu sunnah, maka dia tidak mengapa apabila cukurnya. Tapi bagi yang mendukung pendapat bahwa memanjangkan jenggot itu wajib, ulama khilaf lagi. Apabila telah melebihi segenggam, apakah boleh untuk dipotong? Sebagian ulama, di antara yang banyak adalah ulama Hijaz, tidak membolehkan untuk memotong. Kenapa? I'fa'ul lihya secara bahasa adalah membiarkan. Benar-benar membiarkan, tidak diganggu sama sekali. Tidak dipotong sedikit, apalagi dipotong semuanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila lebih dari segenggam, maka disunahkan untuk memotongnya, untuk merapikannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan asar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar yang juga meriwayatkan hadis tersebut, kenyataannya kedapatan bahwa beliau merapikan jenggotnya yang lebih dari segenggam. Dan ar-rawi afqahu bil marwi. Orang yang meriwayatkan hadis itu lebih faqih daripada terhadap apa yang ia riwayatkan. Sehingga Ibnu Umar tentu lebih paham terhadap hadis yang ia riwayatkan langsung dari Rasulullah SAW daripada orang yang setelah beliau. Menunjukkan bahwa i'fa'ul lihyah, kata sebagian para ulama, bahwa maksudnya membiarkan hingga segenggam tadi, adapun yang lebih dari segenggam maka itu boleh untuk dirapikan. Adapun jambang, wallahu a'lam, sampai saat ini saya belum mendapatkan apakah jambang itu termasuk keumuman lihyah atau dia ada tasmiyah khusus untuk jambang dalam bahasa Arab, sehingga saya belum bisa menjawabnya untuk saat ini. Ya, baik, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada Abdullah di Bekasi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita tuh barangkali ada yang ingin disampaikan, Ustaz. Sebagaimana nasihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam fasal ini, hendaknya orang yang belajar Al-Qur'an, terlebih orang yang mengajarkan Al-Qur'an, memiliki akhlak-akhlak yang bagus, baik secara jasmani, secara hissi, yang itu bisa perkara-perkara yang baik, yang itu bisa terlihat, maupun secara maknawi, yaitu dia membersihkan hatinya, menghiasi hatinya dengan akhlak-akhlak hati yang baik, menjauhkan hatinya dari akhlak-akhlak hati yang buruk. Karena itu adalah memudahkan dia untuk menerima Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini, hati itu harus dipersiapkan untuk menerima Al-Quran. Apabila Al-Qurannya, hatinya tidak siap untuk menerima Al-Quran, bagaimana dia bisa menerima pelajaran? Bagaimana ia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Ya, demikian apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Faryan Al-Syafrah Ta'ala dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang insyaAllah akan kita adakan setiap Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan saya yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.